Ini jalanku harus ku lalui, harus ku jalani walau tajam kau lukai. Cinta tak pernah ku sesali. Mungkin mencintaimu hingga raga tak berjiwa menjadi kisahku saja. Ku biarkan kau remukkan hatiku yang tak bersalah. Izinkan ku berikan pelukku yang terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ku tahu sulit bagiku untuk melupakan dirimu. Selamanya kan ku cinta, namun ku simpan dalam hati saja. Oh, mungkin tak pernah mudah untuk menatap matamu dan tak katakan cinta meski tinggal.